Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat halaman 57. Paket yang terakhir. Kalau ma'arif rahimahullah ta'ala menyehatin di akhir ghalin dan dalam hadis Abu Dzar fasyirul kanidin, itulah kata sembilan kepada al-kanidin, orang-orang yang menyimpan hartanya yaitu tidak membayar zakat untuk hartanya. Firadufin, firadufin, firadufin artinya batu yang dipanaskan dengan api atau sinar matahari. Tentu di sini memungkinkan sila seperti yang dipanaskan dengan api. Yuma alaiha, orang yang menyimpan hartanya itu akan dipanggang di atas batu ini, final dengan nama di api neraka. Waktu tahu maka batu ini diletakkan ala halamati sadi ahadi. Sadi itu puting susu, boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki, semuanya kan punya sadi. Halaman itu maknanya adalah mata roja min roksi sabji, ujung dari puting susu yang menonjol, yang darinya keluarlah susu. Wabinha yakhrujul laban, maka ujungnya, ujung puting, maka diletakkanlah batu tersebut di puting susu salah satu mereka, hatta yang puja min nurdi katibai, sehingga keluarlah batu tadi dari katibai, itu dua bunda nurdi bagian atas tulang bunda. Wujudu ala nurdi katibaihi, dan letakkan batu tersebut di ibadah-ibadahnya di tulang bundanya, hatta yasuja min halam mati satyaihi, sehingga keluar dari ujung puting susu. Wa yatazazzalu, dan dia berguncang. Wa tuqwa al-jibahu wal junubu, dan dia disetrika, dan disetrikala al-jibahu wal junub, keningnya, lambungnya, berhubung dan punggungnya. Hatta yang terakhir harfi adwa fihim, sehingga berkumpul dan bertemulah panas dalam perut mereka. Kemudian kita lanjutkan di halaman 62. Kepada ma'alifu rahimahullah ta'ala, wa amma ingkana al-mustafi'u lil-mustahidu lil-mustahidi azizan an-mar fasil haqi al-tafsiri waqad fa'ala ma yaksir alihi misluhu minal istihadi fi taqlili fahada la yu'akhiru in-akhto'a kama fil kiblati. Kemarin Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala membahas tentang mukallid atau tentang orang yang mengikuti tokoh. Beliau katakan bahwa ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidak orang yang mampu mencari dalil dan berdalil itu bertaklid. Dan saya sampaikan, jika seorang tersebut adalah orang yang tidak mampu menampakkan kebenaran yang dia ketahui, dan dia telah melakukan apa yang mampu, kebenaran yang mampu dia nampakkan, maka dia tidak mendapatkan hukuman karena tidak melakukan apa yang tidak mampu. Bagaimana Najasyi? Kemudian yang kedua, amikan al-tabi'il mustahid. Adapun jika seorang yang mengikuti ulama mustahid itu tidak mampu untuk mengetahui kebenaran secara rinci, waqad fa'ala ma yasir alaihi, dan dia telah melakukan apa yang mampu dia mampu dilakukan oleh misuhu orang semisal dia, minat istihad taklid, dia itu melakukan istihad dalam taklidnya. Dia berusaha untuk memilih dalam taklidnya. Ya, mungkin yang dimaksudkan memilih orang. Ya. Ulama yang tidak diikuti, yang dianggap paling berilmu, maka dia timbang-timbang. Maka sini orang yang mau taklid juga beristihad. Saya mau ikut siapa? Fahadallahi asadu in akhto. Maka orang semacam ini tidak akan dapatkan hukuman jika dia keliru. Kalau menurut kiblat ini sebagaimana dalam masalah kiblat. Ketika orang itu berada di satu tempat di mana di situ dia tidak bisa tanya tentang arah kiblat, maka orang ini punya kewajiban untuk beristihad. Istihad di sini maknanya adalah at-tahari. Maknanya adalah at-tahari. Al-Islam tahara'ya. Istilah istihad dalam kiblat itu maknanya at-tahari. Waktu berada di tengah hutan, tidak ada alat untuk tahu kiblat, tidak ada orang yang bisa ditanya tentang kiblat. Maka dia at-tahari, memilih kira-kira mana yang pas. Ya, meskipun tahari ini ya, ya dikira-kira pasnya, tidak ada dasarnya, ya kan? Orang di tengah hutan, tidak ada yang bisa ditanya tentang kiblat, kemudian dia tahari kira-kira mana yang pas untuk jadi arah kiblat. Ada dasarnya dia dalam masalah pilihannya? Tidak ada, cuma wah, saya timbang-timbang, saya mantapnya di sini. Nah, itu istihad. Di sini maknanya tahari. Maka dia beristihad, mana yang dia mentepi, nah itulah yang dia pilih. Seandainya kok nanti setelah selesai soal keliru, tidak mengapa, tidak perlu mengulang soal. Ini orang yang kebingungan di satu tempat, tidak ada yang ditanya, tidak ada orang, dan tidak ada alat untuk mencari kiblat. Maka dia melakukan tahari, dan setelah itu jika keliru, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, wa amma in qallatu shakhsan. Adapun jika seorang itu taklid dengan seseorang, duna nazirihi, daripada orang-orang yang semisal dengannya. Bimujarati hawahu, dengan semata-mata hawa nafsunya. Wa nasarahu biyaji wa lisanihi min ghairi ilmin annahu ma'ahu al-haqqa fa hadha min ahli al-jahiliyyah. Wa in kana maqtu'uhu musiban lam yakun 'amalan salihan. Wa in kana maqtu'u mukhti'an kana asiman. Kama qala fi al-Qur'an bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta'a. Wa in akhta'a falyatawwa fa akhta'a min an-nar. Wa haula ini jenis mani zakat illa ditafadana fihil wa'idu wa min jenis abdi dinari wa dirhami wa al-fatifati wa al-famisati fa inna dhalika lama ahabal mala hubban mana'ah min ibadatillahi wa ta'atihi sara abdan lahu wa hakada ula'ika sayakunu fi syirkun aswaru walahu min al-wa'id bihasa bidarika wa fil hadith inna yasira riyah al-jiswa wa hadha al-mursudun ikan nususi ala bibiha itlaqul kufri wa syirki ala kafir nafsunubi. Maka orang mengikuti pendapat orang lain. Apa dasar yang mengikuti pendapat orang lain? Ya, semata-mata hawa nafsu. Pendapat orang lain itu yang menurut dia yang cocok. Walaupun kemudian dia bila pendapat orang lain yang dia ikuti itu dengan tangan dan lisannya, minwai ilmin, tanpa ada ilmu, bahwasanya pendapat yang dia bila adalah pendapat yang benar, maka orang seperti ini adalah termasuk orang jahiliyah. Maka seandainya orang yang dia ikuti itu benar pendapatnya, maka orang yang mengikuti status amalnya bukanlah amal yang saleh. Dan jika orang yang diikuti ternyata pendapatnya adalah pendapat yang keliru, maka orang yang mengikuti ini seorang yang berdosa. Sama persis dengan orang yang menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan logika. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata logika tanpa dasar ilmu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fa'in asobah faqad akhta'a. Maka jika penafsirannya tentang Al-Quran itu benar, faqad akhta'a, maka dia tetap keliru, karena dia mendapatkan kebenaran ini bukan dari jalan yang seharusnya dia tempuh. Maka meskipun penjelasan dan tafsirnya tentang Al-Quran itu benar, karena jalannya itu keliru, maka statusnya seperti orang yang keliru, tidak sengaja. Fakultasnya tetap keliru, keliru dengan tidak sengaja. Artinya nggak dapat nilai, nggak ada nilai. Penafsiran yang benar itu nggak ada nilainya. Kemungkinan yang kedua, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata logika, in akto'a, jika penafsirannya itu keliru, falyatawwa'u fa'adhan minan na'ab. Maka tidaklah dia bertempat, menempati tempat tinggalnya di neraka. Maka untungnya neraka. Nah, jika orang itu mengikuti pendapat orang lain, kenapa kamu mengikuti pendapat orang ini? Itulah yang cocok menurut nafsu saya. Itulah yang saya sukai, saya cocoki sesuai dengan tradisi di tempat saya. Maka orang ini, jika pendapat orang yang diikuti itu ternyata benar, maka pengikut ini statusnya amalnya bukan amal yang saleh, amal yang tertolak. Karena tidak boleh memilih orang dasarnya hawa nafsu, maka dia menempuh jalan yang keliru. Meskipun meskipun hasilnya benar. Hasilnya benar kalau jalannya keliru. Maka sepatutnya amal yang bukan amal yang soleh. Hasil penafsiran benar, cara jalan mendapatkan penafsiran keliru, maka sepatutnya atoh. Nah kalau orang yang diikuti pendapat yang diikuti adalah pendapat yang muhtek, yang keliru, maka pengikut ini statusnya adalah orang yang berdosa. Wahaulah, maka orang yang semacam ini, orang yang taklid mengikuti orang lain ya, karena semata-mata hawa nafsu kemudian memberikan pembelaan, maka orang ini adalah min jinsi mani'an zakat, seperti orang yang tidak membayar zakat. Ala ditakut dalam diri al-wa'id yang telah lewat ancaman untuk orang semacam ini. Demikian juga yang termasuk bagian dari penyembah dinar dan dirham, penyembah pakaian dan model. Maka perbuatan-perbuatan ini dikarenakan dia mencintai harta dengan rasa-rasa cinta yang menghalanginya untuk beribadah kepada Allah dan mentaati Allah, maka jadilah dia menjadi penyembah atau pemuja, jadi hambanya harta. Maka dari kata ulat, maka demikian pula orang yang taklid, dan tidak ada alasan dia taklid kepada si A kecuali hawa nafsu, maka ada pada dirinya syirik asghar, dan dia mendapatkan ancaman berbanding lurus dengan hal tersebut. Dalam hadis disebutkan yang riya yang sedikit itu syirik. Wa hadha mabsutun, dan perkara ini akan dijelaskan banyak lebar khusus ketika kita membahas nas yang di dalamnya terdapat penggunaan istilah kekafiran dan kesyirikan, kemusyrikan, alat kafir dan dunuk yang ditujukan untuk berbagai jenis dosa. Tuhan. maka ada kedzaliman yang sangat besar. Itu jika dosanya sangat besar. Kalau dosanya tidak begitu besar, maka tingkatan kedzaliman juga tidak begitu besar. Sama persis dengan istilah dosa, khathiah dan maksiat. Itu mencakup kekafiran, kemusyrikan, dan mencakup dosa yang di bawah level kemusyrikan dan kekafiran. Fa'inah dan maka istilah ini, yaitu dzanbun, dosa, khathiah dan maksiat, mencakup kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dalil contoh dalil kalau dzanbun itu mencakup maksiat dan bukan maksiat. Kita kena belajar Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasul mengatakan, kemusyrikan, yaitu kau jadikan seolah tandingan padahal Allah menciptakanmu. Dan aku bertanya kemudian dosa apa lagi? Kalau Nabi mengatakan, kau bunuh anakmu karena takut kalau dia makan bersamamu. Dan ini bukan kemusyrikan. Maka kata-kata zanbun berdasarkan hadis ini mencakup kemusyrikan. Ayu zanbun a'adol, syirik. Berarti syirik termasuk dalam kata-kata zanbun. Kemudian dosa apa yang di bawahnya? Zanbun apa ya? Levelnya di bawahnya Nabi mengatakan membunuh. Maka membunuh termasuk dzanbun dan dia bukan kemusyrikan. Dan aku bertanya, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi mengatakan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dan berzina dengan istri tetangga, dosanya double. Dosa zina dan dosa menyakiti tetangga. Namun umumnya perzinaan yang ada di masyarakat kita mazina dengan tetangga. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan, Allah turunkan ayat yang menunjukkan benarnya apa yang Nabi katakan. Bahasanya urutan dosa itu syirik, membunuh, dan berzina. Allah berfirman surat Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak beribadah ma'allah ilan aqa, disamping kepada Allah sembahan yang lain, alias kemusyrikan. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dosa membunuh. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan ketiga-tiganya, yal fa'atana, maka dia akan apa namanya itu saya hukuman yang fa'ata masih akan dapatkan hukuman yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan untuknya siksaan yaumal qiyamati, pada kiamat bayakhlud, dan dia berada di dalam neraka dalam adzab muhana dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan amal jelek mereka, Allah ganti dengan amal keburukan. Inilah fadilah orang yang bertobat. Amal buruknya, dia punya dosa sebesar gunung karena bertobat, maka yang sebesar gunung dari semula dosa jadi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taaba wa 'amila shalihan, dan siapa yang bertobat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka dia benar-benar kembali kepada Allah. Fa hadha al-wa'id bitamamihi, maka ancaman ini secara utuh diberikan untuk orang yang melakukan tiga dosa sekaligus. Wa may yaf'al dzalika yata'ata mayyuta'allul adab, dan seterusnya itu berlaku untuk orang yang melakukan tiga-tiganya. Wa li kulli amalin sittun minhu, dan setiap amal perbuatan dari hukuman. Oleh karena itu, seandainya orang berbuat syirik namun tidak membunuh dan tidak berzina, maka siksaannya itu lebih rendah dibandingkan orang yang mengumpulkan tiga dosa. Seandainya orang berzina dan membunuh dan tidak musyrik, kan lahu min hadzal adzab, maka untuknya nasib bagian dari siksaan ini. Bagaimana firman Allah, dan memiliki mukmin dan memakmur tak amidah, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah jahanam khalidan fiha, dia tinggal lama di dalam jahanam. Allah marah kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Walakiyatku abadan, dalam ayat ini Allah tidak menyebut kata-kata abadan. Allah tidak mengatakan khalidan fiha abadan. Waqab kila, dan ada yang mengatakan inna lahu ta'bid lam yajid ila ma'an kufri, sesungguhnya kata-kata abadan itu tidak ada dalam Al-Quran kecuali jika dosa yang dibicarakan adalah kekafiran. Dengan bahasa lain, sebagian ulama mengatakan khalidan fiha abadan sama khalidan saja itu beda. Kalau kita jumpai ayat dalam Al-Quran khalidina fiha abadan sama khalidina fiha tanpa kata abadan, itu maknanya beda. Kalau ada kata-kata abadan, itu neraka selama-lamanya. Tapi kalau khalidina atau khalidan fiha tanpa kata-kata abadan, itu artinya tinggal di neraka dan tidak selamanya. Kemudian kembali kepada kata-kata zalim, wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadayhi, dan hari di mana orang zalim itu menggigit tangannya. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani, tuh seandainya aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil jalan mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani, tuh celakanya aku, laitani seandainya aku, lam attakhid fulan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Ini bicara tentang bahaya teman dekat dari golongan orang sesat. Apa bahayanya punya teman dekat yang semacam ini? Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Tuhanku. Ba'da idza'ani, setelah datangnya peringatan Tuhanku kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu tidak menolong manusia. Dia cuma menyesatkan, setelah berhasil sesat kemudian dapat azab, maka setan berlepas tangan. Itu tanggung jawab kamu sendiri. Padahal من هذا الوعيد نصيب، كما قال تعالى الأخلاء يا dilakukan bahasanya kata-kata ya abdul zalim. Katakan zalim di sini mencakup orang kafir yang tidak beriman dengan Rasul. Bahkan sabab nuzul ayat ini adalah tentang hal itu, itu orang kafir. Fa inna zulma al-mutlaq, maka kezaliman secara mutlak itu mencakup zalika, mencakup kekafiran, wa yatanawalu ma dunahu, dan mencakup dosa yang di bawah level kekafiran bihasabi, berbanding lurus dengan level dosanya. Maka kezalimannya itu makin rendah jika dosanya makin rendah, dan kezaliman dan status kezalimannya itu semakin berat, semakin parah jika dosanya itu semakin berat dan semakin parah. Faman khala makhlukan, maka siapa yang menjadikan khalil, menjadikan kawan dekat, makhlukan satu makhluk, dan dia berkawan dikhilafi amrillahi wa rasuli, dan berkawan dalam keadaan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan nasib bagian atau jatah dari ancaman ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-akhillahu yawma idin, para kawan dekat pada hari itu sebagian yang jadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau orang-orang yang bertakwa, maka berarti perkawanannya itu tidak menyebabkan permusuhan. Gimana, pokoknya bantu saya, gak bisa. maka putus. Fa innal makallata, karena hakikat dari al-makallah adalah rasa cinta, saling mencintai, watawat dan saling mencintai. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu mengikuti agama kawan dekatnya. Fa innal mutahabbaini, karena dua orang yang saling menyukai, dua orang yang bersahabat, kawan dekat, maka yang satu akan menginginkan, akan mencintai hal yang dicintai oleh orang lain. Maka jika ada dua orang berkawan dan kawannya orang kafir, yang satu muslim, maka si muslim ini lama-lama akan mencintai agama kekafiran milik kawannya. Biasa bil mubri kasih berbanding lurus dengan besaran cinta. Kalau cinta dia dengan kawannya ini semakin tinggi, maka akan tinggi pula kadar cintanya dengan sesuatu yang disukai oleh kawannya. Fa'idha taba'a ahaduma, maka ketika salah satu dari dua orang yang berkawan ini mengikuti kawannya ala mahabbatihi, untuk menyukai sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, nafasa, maka berkuarlah agama keduanya, yaitu takwa keduanya, belum bihasa tidaklah berbanding lurus dengan besaran rasa cintanya kepada maksiat ila ayat tahiyya ila syirki, sampai akhirnya berakhir kepada kesyirikan besar, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka cintai tandingan-tandingan tersebut. Dalam hal ini apa? Kawan. Atau sesuatu yang dicintai oleh kawannya. Kaum billahi, sebagaimana rasa cintanya pada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, sungguh sangat besar cinta mereka kepada Allah, karena cinta mereka adalah cinta yang murni. Dan rasa cinta yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mahabbah diniyah syar'iyah, rasa cinta keagamaan, bukan mahabbah tabi'iyah, bukan rasa cinta yang normal. Ini Abdul. Kezaliman dan kemusyrikan berbanding lurus dengan besaran cinta. berbanding lurus dalam besaran takdim. Falihada alzamahum mahfuhum. Oleh karena itu Allah akan membuat mereka selalu menyertai orang yang mereka cintai. Sebagaimana dalam hadis yang dikomentar oleh Al-Albani, kalau dia tidak mendapatkannya, Allah berfirman, "Laisa adlan minni." Bukankah adil adalah sebuah satu hal yang adil, an walikulla rajulin minkum, jika aku serahkan setiap dari kalian, maka saya tawallahu pada apa yang dia cintai ketika di dunia. Dan terdapat dalam kitab yang kitab sahih Nabi bersabda, "Hendaklah pergi masing-masing kaum mengikuti apa yang mereka sembah." Maka orang yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, dan orang yang menyembah bulan akan mengikuti rembulan, dan orang yang menyembah tauhid, ya, berbagi berhala, maka dia akan mengikuti berhala. Kemudian pada saat itu yumassalu lin-nasara, dibuatlah gambaran untuk orang-orang Nasrani Al-Masih, maka nampak kelihatannya Al-Masih itu datang, putra Isa, Isa putra Maryam itu datang. Kemudian orang Nasrani pun mengikuti orang ini. Namun cuma sekedar tamsil, bukan sebenarnya. Dan akan dimisalkan dan dia akan diserupakan untuk orang-orang Yahudi sosok Uzair, kemudian mereka mengikutinya. Maka masing-masing kelompok akan mengikuti makanu ya'budunahu, apa yang mereka sembah. Kemudian yang kemudian tersisa di masa hadir umat, umat ini itu umat Muhammad, termasuk di antaranya adalah orang-orang munafik. Bagaimana hadisnya nanti akan kita sebutkan. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melakukan syirik besar. Adapun penyembah harta, adapun budak harta, yaitu orang-orang yang menyimpan harta dan budak pokok, itulah orang-orang yang mentaati pokok dalam maksiat kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan siksaan, tentu dengan satu siksaan yang duna, lebih rendah daripada siksaan orang-orang musyrik. Boleh jadi siksaan tersebut di arafatul qiyamah. Arafatul qiyamah itu sama dengan mahsyar. Boleh jadi di neraka. Yang jelas, siapa mencintai sesuatu selain Allah dan tanpa karena Allah, maka dia akan disiksa dengannya. Ya ayyuhallazina amanu wa'amilu shalihat, banyakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan pada kalian sebelum datang satu hari, yaitu hari kiamat. Di hari kiamat tersebut tidak ada lagi jual beli wala sulatun, dan tidak pula bermanfaat perkawanan khalil, kata-kata khalil, wala syafa'atun, dan tidak pula bermanfaat syafa'at. Syafa'at yang Allah tiadakan di sini adalah syafa'at untuk orang-orang kafir. Wal kafiruna hum mudzalimun, dan orang-orang kafir mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahasanya kedzaliman itu mencakup kekafiran. Falkufu al-mutlaq, maka kekafiran yang sempurna itu sama dengan kedzaliman yang sempurna. Kalau orang itu kedzalimannya sempurna, maka sama dengan kafir. Dalam artian kafir besar, itulah kafir yang sempurna. Dan itulah yang dimaksudkan oleh ayat. Oleh karena itu, la syafi'a li ahlihi yaumal qiyamati, tidak ada pemberi syafaat untuk mereka, untuk orangnya pada hari kiamat. Kamana syafa'ata fi hadhihi ayat, sebagaimana Allah meniadakan syafaat dalam ayat ini. Wa'angdirhum, sebagaimana dalam firman Allah, wa'angdirhum, takut-takutilah mereka, yaumal azifati, dengan hari yang dekat. Idzul qulubu la tanhala jiri kadhimi, ketika jantung itu ada di tenggorokan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat, ketika orang itu benar-benar ketakutan, jantungku copot. Ketika orang itu dalam keadaan demikian ketakutan, maka Allah katakan jantungnya ada di kongkongannya, mau keluar, mau copot, tapi terganjal di kongkong. Yaumul Azifah, hari yang dekat, karena demikian dekatnya hari itu, idil kulubu, ketika jantung itu naik ke atas karena rasa takut, ladal hanya jiri ya, sampai ada di dekat kerongkongan. Kenapa kok jantungnya copot sampai ke kerongkongan? Kazimin, karena orangnya dalam keadaan susah, mumtaliina humman, penuh dengan kesusahan. Mari zalimina min hamim, maka pada hari itu orang-orang yang zalim tidak lagi memiliki hamim, kawan dekat. Kawan dekat dan manfaat bagi orang yang zalim pada hari itu. Walat tafi'in yuta', tidak pula bermanfaat pada hari itu pemberi syafaat. Tidak ada pada hari itu pemberi syafaat yang ditaati, yang diterima syafaatnya. Ya'lam Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatil a'yun, mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat, mata-mata khianat itu bahasa Indonesianya curi-curi pandang. Itu sebagaimana dalam tafsir jalan lain, maknanya adalah kha'inatul a'yun adalah bi musyarakatiha an-nadhar, curi-curi pandang. Ilal muharram, curi-curi pandang untuk memandang yang haram. Dikit-dikit namun banyak, namun berkali-kali, dan curi-curi enggak takut, takut dan malu kalau ketahuan. Kha'inatul a'yun di tafsir jalan maknanya adalah curi-curi pandang ya, untuk memandang hal yang haram. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, berupa akidah dan keyakinan serta keinginan dan maksud. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas tentang masalah kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun adalah orang yang bertamu di rumah seseorang, kemudian dia duduk bersama tuan pemilik rumah di kamar tamu tersebut, dan di kamar sebelah tampak terlihat ada perempuan. Maka ketika dia ngobrol sama kawannya ini, kalau kelihatan kawannya itu lengah tidak memperhatikan dia, maka dia curi-curi pandang lihat perempuan yang ada di dalam. Jika kemudian dia, kawan ini melotot ke dia, maka dia seakan-akan menundukkan pandangan. Dan cuma seakan-akan hasilnya tidak. Maka pandangannya ketika tidak diawasi orang, nah itulah kha'inatul a'yun. Maka adzalimin di sini maknanya adalah kafirin. Karena Allah katakan bahasanya orang yang zalim ini tidak memiliki pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dan ini hanya berlaku untuk orang kafir. Adapun orang yang beriman, yang punya maksiat, maka dia punya pemberi syafaat yang syafaatnya bisa dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Syu'ara, fakubkibu, maknanya ulku, maka dilemparkanlah pihak ke dalam neraka hum mereka wal ghawun dan orang-orang yang sesat, wujunutu iblisa dan tentara-tentara iblis. Siapa yang dimaksud dengan tentara iblis? Atba'uhu, para pengikut iblis. Semua orang seperti iblis itu Allah sebut tentang iblis. Itu semua orang yang seperti iblis, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Ajma'un, semuanya masukkan dalam neraka. Kalau mereka mengatakan yaitu orang yang sesat, wa hum fiha, dan mereka di dalam neraka yang tersembunyi berdebat dengan orang yang mereka sembah. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dalam kesesatan yang nyata. Ibnu Tawwikum bi Rabbil Alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Ta'ala. Bukan kami samakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta. Kami bukan karena kami meyakini kalian bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta, namun tetap sejalan lain karena kami menyamakan kalian dengan Allah dalam masalah ibadah. Ibadah itu hak Allah dan kami berikan hak ibadah ini kepada kalian. Ya, maka ini berarti menyamakan Allah dalam masalah ibadah. Dan ayatnya adalah dalil untuk definisi syirik yang lengkap. Syirik, definisi syirik yang lengkap adalah tasfiyatu ghairillahi billahi. Tasfiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billahi dengan Allah. Fi syai'in min khasa'isillahi, dalam salah satu hak khusus Allah. Nah, definisi kemusyrikan dengan kalimat semacam ini, dan ini adalah definisi kemusyrikan yang paling lengkap. Ini dalilnya adalah ayat ini, surat Su'ara. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kami adalah sesat dalam kesesatan yang nyata, yaitu kemusyrikan. Gimana bentuk kemusyrikan kami kepada kalian? Perkataan orang musyrik kepada berhala ini. Karena kami samakan kalian dengan Rabb semesta alam. Tidak terjala lain dalam masalah ibadah, itu hak khusus Allah. Dalam tafsir yang lain, fil mahabbah, dalam masalah rasa cinta. Dan rasa cinta adalah ibadah. Wa mu'adzallana ilal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami dari petunjuk kecuali mujrimun. Yaitu gembong-gembong setan atau para pemimpin-pemimpin kami yang kami ikuti. Fama lana minasyafi'in, maka kami tidak memiliki pemberi syafaat. berbeda dengan orang-orang yang beriman yang punya pemberi syafaat yaitu malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman. Walau sedikit hamim, tidak pula pada hari ini kami memiliki kawan dekat. Yang kawan dekat, kenapa kawan dekat dalam bahasa Arab disebut hamim? Kenapa kawan dekat itu disebut hamim? Maka di sini ada penjelasan yang kita baca jalan lain. Karena diambil dari kata-kata yahumuhu amrona, karena hamim namun ini ha bukan ha. Yahumuhu amrona, yang dia memikirkan perkara kami. Yang namanya hamim adalah kawan yang memikirkan kawannya. Jadi perhatian sama kawannya itu disebut hamim. Kawan yang perhatian dengan kawannya. Ini kok kayaknya sudah siang, kayaknya belum lihat makan. Ini kawan saya ini sudah makan kok belum? Dia pikirkan dan dia tanya, kamu sudah makan belum? Ini namanya hamim. Namun kalau sudah siang, di satu tempat kok enggak makan-makan, enggak ambil kursi ya, dia mau makan mau enggak ya biarin. Nah, ini bukan hamim. Hamim adalah kawan yang humu amra sahibihi, memikirkan perkara kawannya, urusan kawannya. Ya, perhatian dan memikirkan dan berusaha bantu yang bisa. Ya, bantuan yang bisa diberikan. Ini punya kawan ada yang kehilangan laptop, nah, ini dipikirkan, ya ditanyakan. Nah, minimal ya kalau nggak bisa bantu ya, ya dihibur. Nah, gimana masih sedih atau enggak? Atau sudah ada solusi? Atau yang lain, itu namanya berarti jadi kawan yang hamim. Tapi kalau enggak ambil peduli, enggak ada perhatian ya, itu cuma kenalan saja dan bukan hamim. Falau anna lana karotan, maka seandainya kami itu bisa kembali itu ke dunia, fanakuna minal mu'minin, kalau maka kami bertekad kami ingin jadi orang yang beriman. Namun itu adalah tekad yang besar. Keinginan orang kafir, pengandaian mereka kalau kami di dunia akan jadi orang yang beriman, kami akan jadi orang baik, itu adalah pengandaian dan keinginan serta tekad yang dusta. Allah dustakan di surat Al-An'am. Allah katakan, bahkan jika kami kembalikan dia ke dunia, dia akan jadi orang kafir lagi. Jika dia kembali ke dunia, Allah kembali ke dunia, pasti jadi orang kafir lagi. Tidak apa karena jadi orang yang beriman. Maka mereka berada yang jadi Allah kembali kamu ke dunia, kamu mau jadi orang baik, bohong. Mustawikum lam yuridu bihi annahum ja'aluhum musawina lillahi min kulli wajhi fa inna hadha lam yakulhu ahadun min bani adama wa lam yuqila an qawmin fattu min al-kufari annahum qalu inna hadha al-alama lahum khalifani mutamathilani hatta al-majus al-qa'ilina fi aqlaini an-nuri wa zulmati muttafiquna ala anna an-nura khayrun yastahiqu ayyubada wa yuhmada. Firman Allah, karena kami menyamakan kalian, tidaklah yang diinginkan dengan kalimat ini bahasanya mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sama dengan Allah dari semua aspek. Karena ini tidaklah dikatakan oleh satupun manusia dan tidaklah dinukil dari satupun kelompok orang kafir. Bahasanya mereka mengatakan bahasanya di alam semesta ini ada dua pencipta yang statusnya sama persis. Yang ikut kajian tahzib beberapa waktu yang kita sampaikan, maksudnya Syekhul Islam mengatakan kalau tidak ada orang yang punya keyakinan ada pencipta artinya, di dunia ini orang yang menyembah Tuhan lebih dari satu. Tidak ada satupun orang yang agamanya itu memiliki Tuhan sesembahan lebih dari satu, kemudian mereka mengatakan semuanya satu level. Tidak ada. Baik Majusi, baik orang Hindu yang Tuhannya lebih dari satu, tetap mengatakan ada yang lebih unggul daripada yang lain. Ini perkataan Islam ini di sini. Tidak ada satupun dari orang kafir, kelompok orang kafir mengatakan di dunia ini ada dua pencipta yang sama persis. Sampai-sampai Majusi yang mengatakan ada dua Tuhan, yaitu cahaya dan kegelapan. Mereka bersepakat bahasanya Tuhan cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Wa anahul matal fariyotun tamtahiku antudamu watul'an. Dan Tuhan kegelapan itu adalah jahat, berhak untuk dicelah, bahkan berhak untuk dilaknat. Padahal Tuhan berhak untuk dicelah dan berhak untuk dilaknat atau dicaci maki. Maka tetap yang lebih baik adalah Tuhan cahaya. Maka di dunia ini tidak ada satupun orang kafir yang dalam agamanya meyakini ada dua sesembahan, dua pencipta atau lebih, kemudian mereka mengatakan keduanya itu satu level dan sama. Mesti ada yang lebih diunggulkan. Ya, demikian Rasulullah Alaihi Wasallam.